Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita masih berada di Kitabul Ghusl tentang mandi, yaitu bab yang nomor ke-72. Yang lalu kita sudah masuk tapi waktunya habis. Yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babun nahyi an ta'khiri ghuslil janabah li ghairi udhr. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan menunda mandi janabah tanpa udzur. Jadi dari bab ini jelas sekali bahwa orang yang junub, yang dimaksud junub di sini itu keluar air mani atau hubungan suami istri, walaupun tidak sampai keluar air mani. Jadi orang yang hubungan suami istri jima, walaupun tidak sampai keluar air mani, dia adalah junub. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' tsumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Jadi seorang laki yang jima dengan istrinya walaupun tidak sampai mengeluarkan air mani, maka dia adalah junub. Dan orang yang junub ini dianjurkan segera mandi, dianjurkan. Di sini dibawakan beberapa riwayat. Yang pertama-tama diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan diantaranya sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Thalathatun la taqrabuhum al-malaikah." Ada tiga golongan yang tidak didekati oleh malaikat. Tidak didekati oleh malaikat. Yang pertama-tama jifatul kafir, bangkai orang kafir. Kemudian yang kedua wal mutadammihu bil khuluq, orang yang melumuri pakaiannya atau badannya dengan za'faron. Kemudian yang ketiga wal junub illa an yatawadda, dan orang yang junub kecuali kalau dia itu wudu. Jadi pertama-tama adalah bangkai orang kafir, karena bagaimanapun juga orang kafir itu adalah makhluk Allah yang terburuk. Orang kafir dengan binatang lebih baik mana? Lebih baik binatang. Itu yang mengatakan Allah di dalam surat Al-Anfal, "Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladziina kafaru." Sesungguhnya binatang melata yang paling buruk itu adalah orang kafir. "Inna syarrad dawabbi 'indallahi summul bukm." Sesungguhnya binatang melata yang paling buruk di sisi Allah adalah orang yang tuli dan bisu, tidak mau mendengarkan kebenaran, tidak mau mengucapkan kebenaran, orang kafir. Apalagi sudah jadi bangkai, sudah kafir, bangkai lagi, lebih jelek. Kemudian yang kedua, orang yang melumuri dirinya atau pakaiannya dengan za'faron. Jadi pakai za'faron, minyak za'faron ya, banyak sekali. Ini diterangkan dalam riwayat yang lain, diterangkan oleh Ibnu Abbas, innama nuhya anhu li'annahu min thibin nisa. Dilarang karena ini parfumnya orang perempuan. Tapi kalau pakai za'faron enggak apa-apa. Cuman ini melumuri dirinya, banyak za'faronnya, apalagi saat itu termasuk parfumnya orang perempuan. Itu parfumnya orang perempuan. Jadi dia nanti tasyabuh menyerupai orang perempuan. Adapun memakai parfum yang ada sekarang itu parfum-parfum za'faron itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Jadi ini mutadammikh, memakai banyak sekali, dan illahnya menurut Ibnu Abbas karena itu biasa dipakai oleh wanita. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, orang yang junub kecuali wudu. Di sini jelas sekali bahwasanya orang itu walaupun junub itu dianjurkan wudu dulu. Walaupun dia menunda mandi dianjurkan wudu. Karena wudu itu mengurangi hadatnya. Walaupun dia masih tetap berhadat besar. Nanti ada riwayat-riwayat disebutkan setelah selesai semuanya. Kemudian berikutnya lagi diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam At-Tarikh. Kemudian juga oleh Al-Bazzar dengan sanad yang sahih. Jadi kalau ada orang mengatakan rawahul Bukhari, itu perlu dijelaskan Bukhari di mana. Kalau Imam Bukhari di dalam sahihnya, sahih Bukhari, pasti sahih. Pasti. Itu sudah sepakat ahli sunnah wal jamaah. Tapi ada lagi rawahul Bukhari, bukan di sahih Bukhari, di Adabul Mufrad. Kitab beliau judulnya Adabul Mufrad, Al-Adabul Mufrad. Itu perlu diteliti lagi hadisnya, bisa sahih, bisa tidak. Walaupun itu adalah riwayatnya Imam Bukhari. Atau juga beliau punya kitab tarikh. Itu tidak semua hadisnya sahih sama dengan yang lainnya, sehingga perlu diteliti kembali. Sehingga kalau ada rawahul Bukhari, itu para ulama selalu menjelaskan rawahul Bukhari fil adabil mufrad, rawahul Bukhari fit tarikh, rawahul Bukhari fi sahihihi. Itu pasti sahih, di dalam sahihnya. Ini riwayatnya sahih melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talatsatun la taqrabuhum al-malaika." Tiga golongan yang tidak didekati oleh malaikat. Yang pertama-tama al-junub, orang yang junub. Yang kedua wasakron, orang yang mabuk. Yang ketiga wal mutadammikhu bil khuluq, orang yang memakai za'faron banyak sekali. Memakai parfum za'faron di pakaiannya atau di badannya. Karena ada juga za'faron itu untuk diminum, bukan untuk parfum ya. Ada za'faron untuk diminum. Semacam akar itu ya, kecil-kecil. Itu dicampur air, lalu diminum. Itu diantara faedahnya itu untuk memberikan ketenangan. Biasanya orang kalau dalam keadaan sumpek ya, bingung, itu minum za'faron, supaya tenang. Tapi jangan disalahgunakan. Kalau disalahgunakan jadi narkoba nanti. Jadi narkoba. Itu biasanya orang kalau mau nikah, kan grogi kan. Grogi, takut mau nikah. Maka minum za'faron dulu. Sehingga nanti dia di pernikahan itu senyum-senyum terus. Karena minum za'faron. Tapi maksudnya di sini bukan za'faron diminum, za'faron untuk parfum. Jadi tidak didekati malaikat, orang junub dan orang mabuk. Orang mabuk. Mabuk karena minum khamr atau karena apa namanya? Narkoba. Karena khamr itu semua yang bisa merusak akal, yang tujuannya untuk mencari kesenangan dan kelezatan, itu namanya khamr. Definisi khamr menurut para ulama itu yaitu ma khamarul aqla ay ghattahu ala wajhi tarbi wal ladzah, yang menutupi akal, merusak akal untuk mencari kesenangan dan kelezatan. itu namanya khomer. Definisi ini penting sekali. Jadi ma khomarul akla ay ghatahu ala wajhi tarfi wal ladzah, yang menutupi akal, merusak akal untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Sehingga dari definisi ini tampak sekali bahwa khomer itu ada dua macam. Ada khomer yang memang aslinya khomer, seperti bir-bir yang ada itu, whisky, vodka, anggur-anggur dan yang lainnya, itu memang aslinya khomer. Haram, mutlak haram. Pokoknya memabukkan haram. Ma askara katiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya memabukkan, sedikitnya hukumnya adalah haram. Itu khomer yang asli. Tapi ada lagi yang sebenarnya dia itu bukan khomer. Cuman kalau disalahgunakan untuk mencari kesenangan dan kelezatan, berubah menjadi khomer. Seperti obat, obat penenang. Obat penenang itu bukan khomer, itu obat. Kalau dipakai dalam dosis tertentu oleh orang yang membutuhkannya, menurut nasihat dokter atau orang yang ngerti, maka itu obat. Tapi kalau dikonsumsi untuk mencari kesenangan dan kelezatan, maka berubah jadi khomer. Seperti ganja, heroin, itu sebenarnya aslinya bukan khomer, itu obat, untuk obat. Cuman kalau disalahgunakan menjadi khomer, narkoba. Dan khomer ini bahaya sekali, karena kalau orang sudah kena khomer, biasanya apapun akan dia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ijtanibu al-khomra fa innahu ummul khaba'ith. Jauhilah olehmu khomer, karena khomer itu adalah induk semua perbuatan buruk. Wa fi riwayah, ijtanibu al-khomra fa innaha miftahu kulli syarr. Jauhilah olehmu khomer, karena khomer itu kunci semua keburukan. Sudah kena khomer, kena narkoba, apapun dia lakukan, dianggap remeh, ternyata akhirnya fatal. Dan yang lebih parah lagi adalah orang yang kecanduan khomer, kecanduan narkoba. Yang bisa nolong itu hanya Allah. Sekarang ini para orang tua itu mengkhawatirkan anaknya, di antaranya adalah masalah narkoba. Narkoba itu perlu waspada, karena kalau sudah anak kena narkoba, orang tuanya bingung. Dan Malang ini subhanallah termasuk peredaran narkoba yang besar. Kita pernah mengadakan pertemuan dengan polisi yang terjun di bidang narkoba. Menurut penelitian di Jawa Timur ini termasuk peredaran narkoba yang besar. Terutama di kota Malang termasuk yang besar pula di Jawa Timur ini. Karena di Malang ini banyak pendatang, terutama para mahasiswa, mahasiswi. Di Malang ada 40 lebih perguruan tinggi, banyak pendatang. Narkoba. Dan orang yang terkena narkoba itu ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah pemakai, kelompok kedua itu adalah pengedar. Nah, ini bahaya pengedar ini. Dan pemakai itu pertamanya, lama-lama dia juga jadi pengedar, karena dia butuh. Dan Indonesia ini adalah surga bagi orang-orang yang suka narkoba. Saya pernah ketemu dengan seorang narapidana narkoba. Narapidana narkoba dari Malaysia. Dia ditanya, saya tanya, kenapa Anda kok di Indonesia? Ya, di Indonesia ini enak, surga bagi pemakai narkoba. Kalau di negara saya, jadi penggal leher saya, jadi narkoba. Ada tempo hari terbongkar, terbongkar pabrik narkoba terbesar ketiga di dunia. Tapi mana, tidak ada ceritanya sudah. Kalau di negara lain, saya potong lehernya itu, hukum mati semuanya sudah. Ngerusak, ngerusak. Indonesia mau dirusak. Dulu di Cina itu Kaisar Ming itu kerajaannya kuat. Kaisar Ming itu kerajaannya kuat. Lalu pihak-pihak yang ingin menghancurkan kerajaannya Kaisar Ming itu berusaha mencari cara, diapakan enaknya. Oh, dikasih candu. Kasih candu. Akhirnya mereka dikasih candu, kecanduan, mabuk semuanya, teler semuanya. Diserbu, habis, kalah. Demikian pula Islam. Di Indonesia disamping untuk merusak akhlak, moral orang Indonesia, juga karena masalah bisnis. Itu bisnis yang menguntungkan. Beberapa waktu yang lalu dari sebuah negara yang dikenal sebagai negara-negara Islam, ya, masuk ke Indonesia bawa narkoba dari Iran, kan banyak ketangkep kemarin kan. Dan yang memilukan itu pakai cadar bawa narkoba banyak. Akhirnya membuat citra buruk orang pakai cadar. Padahal cadar itu syariat Allah. Ada lagi yang cacat membawa kaki palsu, kaki palsu dimasukin narkoba di dalamnya. Allahu Akbar. Karena faktor uang juga yang ngerusak umat juga. Dan berbahayanya itu karena biasanya para pengedar ini itu mendekati, mendekati para pemakai atau calon pemakai. Didekati anak muda, dikasih dulu gratis, ini loh ada pil ekstasi. Kamu kalau minum ini, nanti kamu seakan-akan kumpul di tengah-tengah 1000 bidadari. Itu promosinya begitu. Gratis, untuk gratis untuk kamu. Pertamanya gratis, dia minum satu. Tidak enak, pahit. Tapi gratis. Nanti lagi ditawari lagi, ini loh gratis lagi. Kumpul dengan 2000 bidadari. Kemarin 1000, ini 2000 bidadarinya. Gratis, mau dia. Pahit, tapi sudah pahitnya kurang yang kedua itu. Kemudian berikutnya lagi nanti yang ketiga, ini loh nanti. Yang ketiga gratis juga. Ini kamu kumpul 3000 bidadari. Bidadari Indonesia, bidadari bule semuanya ada nanti, kumpul semuanya kamu. Dia minum, pahitnya sudah mulai kurang, tapi gratis. Nah setelah itu mulai dia ketagihan. Pengen kumpul 4000 bidadari dia. 4000 belum. Ketagihan, mana saya kepengin lagi, gratis. Oh enggak ada, gratis. Kamu beli sekarang. Akhirnya karena saya ketagihan, mau beli dia. Kalau punya uang dari uangnya. Kalau uangnya habis, ngambil uangnya bapak, ngambil uangnya ibu, mencuri, ngerampok. Ada jemuran-jemuran itu, wah diambil jemurannya orang. Sepeda motor dirampok, narkoba. Kalau dia perempuan rela jual dirinya demi narkoba. Karena kalau sudah ketagihan, itu nanti kalau tidak mengkonsumsi dia sakau. Sakau. Sakau itu kejang-kejang. Wah, kejang-kejang. Ini musibah ini, narkoba ini musibah. Dan yang dikhawatirkan para orang tua sekarang ini adalah narkoba. Karena kalau sudah kena narkoba itu rusak, rusak. Yang bisa nolong itu hanya Allah. Ada seorang di Jakarta itu, dia kena narkoba, 6 tahun tidak pernah sadar. Fle terus 6 tahun. Fle 6 tahun. Dia di Jakarta kemana-mana, tapi tidak pernah tahu Jakarta, karena mabuk terus 6 tahun. Ibunya nangis-nangis terus. Ibunya keluar harta ratusan juta demi untuk mengobatkan anaknya. Sampai hartanya habis demi untuk mengobatkan anaknya. Ibunya umroh, ibunya haji, doa kepada Allah, nangis-nangis supaya anaknya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang anaknya sembuh. Bayang 6 tahun fly terus, enggak pernah sadar. Narkoba. Apa sih yang dicari dari narkoba itu? Yang dicari enggak ada faedahnya, ngerusak. Subhanallah. Jadi pertamanya begitu, orang tidak kenal dikenalkan. Nah kalau sudah kenal ketagihan, bahaya. Kemudian akhirnya dia juga rela untuk menjadi pengedar demi untuk mendapatkan. Dan keuntungannya besar. Kalau kepingin kaya cepat, ya narkoba itu kayanya cepat. Tapi kehidupannya rusak. Bayangkan kalau seseorang ketangkap gara-gara narkoba, baik pemakai atau pengedar, apa tidak rusak keluarganya? Bapaknya betapa malunya, ibunya betapa malunya. Ya Allah, anakku kena narkoba. Kemudian kalau dia seorang bapak, anak-anaknya betapa malunya. Ya Allah, bapakku narkoba. Kalau dia seorang ibu, tambah malu lagi, ibuku narkoba. Kalau dia seorang suami atau istri, pasangannya malu. Ya Allah, suamiku narkoba, istriku narkoba. Terus, seperti itu. Malu. Ya, ini ya, sakron narkoba. Yang lebih bahaya lagi adalah orang yang mati dalam keadaan kecanduan narkoba, kecanduan khamr belum taubat. Allahu Akbar. Benar-benar mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang buruk, mudminul khamr, mati dalam keadaan kecanduan narkoba. Ada satu kisah. Kisah ini tentang seorang ahli ibadah, 'abid tapi jahil, tidak ada ilmunya, ahli ibadah tapi bodoh. Suatu ketika setan ingin menggoda orang ini, lalu setan mencari cara. Akhirnya setan menemukan cara, cara menggoda orang ini, saya harus pura-pura jadi orang alim, lebih alim dari dia. Sudah pura-pura setan jadi orang alim, lebih alim dari dia. Kemudian orang abid, ahli ibadah ini benar-benar apa namanya, benar-benar terpesona melihat ibadahnya setan tadi itu. Waduh, Anda ini masya Allah, kok bisa Anda khusyuk kayak gitu deh, apa caranya? Kata orang itu, oh caranya gampang. Kalau kamu kepengin khusyuk seperti saya ini, caranya adalah berbuat dosa dulu. Karena orang setelah berbuat dosa nanti tobat, menyesal, nah ibadahnya tambah khusyuk nanti. Ya sudah saya mau, ya apa caranya? Ini orang bodoh, abid, ahli ibadah tapi bodoh. Sudah setan menemukan perangkap. Kata setan, caranya pertama-tama kamu membunuh orang. Waduh, tidak berani saya kalau bunuh, terlalu berat itu membunuh itu. Ya sudah, kalau tidak berani bunuh, kamu berzina. Oh jangan, saya zina tidak berani juga, berat zina itu. Terakhir, yang ketiga, paling gampang, minum homer. Ya sudah, saya milihin aja, minum homer aja. Dipikir dia minum homer itu paling ringan. Akhirnya dia minum homer. Dalam keadaan mabuk, melihat perempuan, nafsunya timbul, berzina dia. Ketika berzina, ada orang ngelihat, ada orang tahu. Wah, dia khawatir nanti dibongkar ini, dibunuh orang itu. Akhirnya gara-gara homer, zina dilakukan, membunuh orang pun juga dilakukan. Di Timur Tengah itu pernah ada satu kisah, dan ini masyhur, pernah dimuat di media-media di Timur Tengah. Seorang anak yang dia itu kecanduan homer, nyetet homer ya, lalu pulang itu malam sambil mabuk, pulang mabuk. Suatu malam dia pulang ke rumahnya, dia gedor-gedor rumahnya sambil mabuk. Dibukakan oleh ibunya, dibuka mabuk ya, tidak sadar. Ibunya diminta melayani nafsu seksualnya. Ibunya diperkosa. Ibunya meronta-ronta, tidak mau. Ini mabuk, tidak sadar, diperkosa ibunya. Sudah dia memperkosa, sudah selesai, dia ke kamarnya tidur. Sampai besok bangun dia sadar. Ketika dia sadar, antara ingat dan tidak, kayaknya tadi malam saya itu menzinai ibu saya. Waduh, bingung dia. Lalu dia tanya ke ibunya, "Bu, apakah benar tadi malam saya melakukan ini sama ibu?" Ibunya bilang tidak. Kan ibunya kasihan ya, nanti dia akan menyesal. Dipaksa ibunya untuk ngaku, akhirnya ibunya ngaku, "Ya, tadi malam kamu memperkosa ibu." Waduh, dia menyesal bukan main. Karena tidak sadar dia waktu itu, menyesal. Dia ambil bahan bakar, dia masuk ke kamar mandi, bahan bakar disiramkan ke tubuhnya, lalu dia bakar tubuhnya, mati bunuh diri. Gara-gara menyesal menzinai ibunya, menzinai ketika mabuk. Allahu Akbar. Cerita gini banyak. Bapak menzinai anaknya gara-gara mabuk. Oh, tidak mabuk aja banyak kok, apalagi mabuk, tambah. Homer, mari kita waspada, mari kita membuat upaya-upaya bagaimana menangani masalah narkoba ini. Banyak orang tua itu yang mengeluh khawatir, atau keluarga yang mengeluh khawatir keluarganya kena narkoba. Karena kalau sudah kena itu hanya Allah yang bisa nolong. Yang bisa nolong hanya Allah saja. Kemudian hadis yang berikutnya lagi adalah diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb wala junub." Malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar. Juga rumah yang di dalamnya ada kalb, ada anjing, serta ada orang yang junub. Ada orang yang junub. Di situ tadi ada tiga, yang pertama dan tiga yang kedua, tapi beda kan? Yang pertama tadi itu bangke orang kafir, orang melumuri tubuhnya dengan za'faron, yang ketiga orang junub. Benar riwayat berikutnya, orang junub, orang mabuk melumuri tubuhnya dengan za'faron. Berarti tiga di situ bukan maksudnya Rasulullah membatasi, tapi diantaranya adalah tiga. Kalau dikumpulkan ya banyak nanti. Kemudian di sini riwayatnya malaikat tidak masuk rumah yang ada gambarnya, rumah yang ada anjingnya, dan rumah yang di dalamnya ada orang junub. Di sini para ulama diantaranya Al-Khattabi, Al-Baghawi, juga Al-Mundhiri rahimahumullah ta'ala ajma'in mengatakan Al-Muradu bil malaikati huna humul ladhina yanziluna birrahmah wal barakah dunal malaikah alladhina humul hafadah fa innahum la yufarikuna al-junub wa ghairal junub. Jadi maksudnya malaikat yang tidak masuk rumah tadi itu adalah malaikat rahmat. Malaikat yang turun membawa rahmat, membawa barokah. Bukan malaikat yang tugasnya itu mengawasi kita, yang mencatat amal kita. Karena malaikat yang mengawasi kita, mencatat amal kita, itu terus bersama kita. Kita junub atau tidak junub, terus bersama kita. Ya. Jadi ada tiga ya. Malaikat tidak masuk rumah yang ada gambar, ada anjing. Nah anjing ini juga, namun ada anjing perkecualian. Memelihara anjing itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau anjing yang boleh itu dipelihara anjing untuk berburu, itu tidak apa-apa untuk berburu. Kalbus soid namanya, anjing untuk berburu. Atau anjing untuk menjaga rumah, itu juga tidak apa-apa. Tapi para ulama menganjurkan jangan ditaruh di dalam rumah, ditaruh di luar rumah saja untuk jaga rumah. Nah yang dilarang itu adalah anjing untuk hiasan. Anjing untuk peliharaan di rumah, untuk hiasan, untuk hiburan, itu yang dilarang. Binatang yang najis, bahkan najisnya adalah najis mughalladhah. Kalau kita terkena najisnya anjing, air liurnya anjing, maka dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Di sini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, saya akan membahas agak panjang 2 masalah. Yang pertama-tama masalah junub, yang kedua masalah gambar. Masalah orang yang junub tadi itu dianjurkan segera mandi kalau bisa. Namun kalau dia mungkin masih harus menunda mandinya, dianjurkan juga wudhu untuk meringankan junubnya. Jadi wudhu itu masih ada fungsinya meringankan junub, walaupun dia tetap dalam keadaan junub. Demikian pula kalau orang setelah hubungan suami istri malam hari, apakah dia boleh langsung tidur? Ini ada beberapa riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat yang pertama yang paling afdol setelah hubungan suami istri mandi junub dulu lalu tidur, ini paling afdol. Riwayat yang kedua mencuci kemaluannya dan wudhu, ini juga afdol yang berikutnya tahapannya. Kemudian yang berikutnya lagi mencuci kemaluan saja tanpa wudhu. Kemudian yang berikutnya lagi tayamum saja, karena malas kamar mandi tayamum saja. Kemudian berikutnya lagi langsung tidur tanpa tayamum, tanpa apapun. Itu semuanya ada dan semuanya itu diperbolehkan. Sebagaimana diantaranya di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal yanamu ahaduna wa huwa junub?" Ya Rasulullah, apakah boleh seorang di antara kita ini tidur dalam keadaan junub? Qala na'am liyatawadda thumma liyanam hatta yaghtasil idasha. Ya, boleh, silakan. Tapi hendaklah dia wudu dulu, kemudian baru tidur, setelah itu baru nanti mandi kalau bangun, enggak apa-apa. Jadi dianjurkan wudhu. Kemudian ada pula diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Ibunda Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ajanaba fa arada an yanam tawaddaa au tayammam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila junub lalu beliau hendak tidur, beliau itu wudhu dulu atau tayamum dulu. Jadi kalau malas wudu, tayamum. Kemudian ada pula di dalam riwayat yang sahih melalui jalan Ibunda Aisyah pula radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi an yamas samaan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air. Jadi langsung tidur. Jadi semuanya boleh. Cuma dianjurkan pertama-tama mandi dulu, afdal mandi janabah. Yang kedua, yang afdalnya tingkat kedua, mencuci kemaluan sekaligus wudu. Karena yang namanya wudu yang mesti mencuci kemaluan itu identik membersihkan kotorannya. Kemudian yang ketiga, mencuci kemaluan saja tanpa wudu terus tidur. Kemudian yang berikutnya lagi, dia tayamum saja lalu tidur. Yang berikutnya lagi langsung tidur tanpa apapun. Itu semuanya boleh, dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab, terutama kitab-kitab fikih atau kitab adabuz zafaf, adab-adab pernikahan. Kemudian berikutnya lagi, ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Dari sini juga kita lihat bahwa malaikat terganggu. Jadi kalau ada sesuatu yang kotor, itu malaikat juga terganggu. Kita tidak suka dengan sesuatu yang kotor. Demikian pula malaikat tidak suka dengan sesuatu yang kotor. Kita tidak suka dengan bau-bau yang tidak enak. Demikian pula malaikat tidak suka dengan bau yang tidak enak. Fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu terganggu seperti manusia terganggu juga oleh bau-bau tidak enak yang kotor-kotor sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih. Sebaliknya setan itu senang. Kalau kotor-kotor yang bau-bau tidak enak, itu setan malah senang mendekat ke sana. Kemudian setelah itu kita berbicara masalah foto. Tadi kan malaikat tidak masuk rumah yang ada gambarnya. Ada gambar. Gambar ya, foto. Mari kita bicara hukumnya foto agak panjang atau tentang lukisan-lukisan juga. Hadis-hadisnya itu sangat banyak dan semuanya riwayat Bukhari Muslim. Di antaranya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman. Ini hadis qudsi. Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Falyakhluqu darratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang lebih dolim daripada orang yang membuat ciptaan seperti ciptaanku. Maka hendaklah dia membuat semut, coba kalau bisa. Atau dia menciptakan biji-bijian. Atau dia menciptakan gandum, bisa apa enggak? Ditantang oleh Allah. Jadi menciptakan sesuai dengan ciptaan Allah. Nanti ada keterangan, maksudnya adalah membuat gambar-gambar makhluk bernyawa, lukisan, patung dan semisalnya. Kemudian riwayat yang berikutnya lagi diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Perawinya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alladzina yudahi'una bi khalqillah. Orang yang paling keras azabnya hari kiamat nanti adalah orang yang menyerupai ciptaan Allah. Ini ada keterangan-keterangan dari para ulama. Ada juga hadis yang berbunyi riwayat sahih Bukhari Muslim juga, asyaddun nasi azaban al-musawwirun. Manusia yang paling keras siksaannya adalah al-musawwirun, para penggambar, para pelukis. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau menjelaskan tentang masalah gambar ini. Kata Imam Nawawi, qila hadza mahmulun ala sani'is sura li tu'bad wa huwa sani'ul asnam wa nahwuha fa hadza kafirun wa huwa ashaddun nas. Ada yang berpendapat maksudnya ini orang yang paling keras azabnya hari kiamat nanti itu adalah orang yang membuat gambar atau patung untuk disembah. Untuk disembah. Ini orangnya kafir. Misalnya ada orang Buddha, orang Hindu, orang Nasrani pesan kepada orang Muslim, tolong buatkan saya salib yang ada apa namanya, buatkan saya patungnya Bunda Maria, buatkan saya patungnya Yesus, buatkan saya patungnya dewa ini, dewa itu. Lalu orang Islam tadi membuatkan, padahal dia tahu ini bakal disembah. Nah ini kafir, kafir keluar dari Islam, dan ini adalah manusia yang paling keras azabnya. Jadi walaupun orang itu ahli bikin patung ya, tapi kalau ada pesanan dari orang kafir jangan mau pesan patung untuk disembah. Karena ini banyak loh. Dan kita diuji secara materi. Ada seorang itu bukan pembuat patung dia, dia bukan pembuat, dia ahli mebel, ahli mebel. Ada pesanan, pesanan dari orang Hindu atau orang Buddha. Pesan itu patung-patung kecil-kecil. Pesan banyak. Nilainya bisa sampai ratusan juta, sampai miliaran nilainya. Apalagi minta diekspor ke negaranya. Diuji imannya dia. Kamu milih mana ini? Milih uang 1 miliar ataukah kamu milih masuk neraka? Diuji. Karena kadang orang kalau sudah kena uang ya, nanti tidak mau dengar pendapat kita. Dia cari pendapatnya orang yang mendukung dia. Tanya ke ustadz ini, oh tidak boleh, tidak saya pakai ini, tidak boleh, tidak saya pakai ini, tidak boleh, ini boleh, ah ini saya ikut ini aja, ini boleh saya ikut ini aja. Nah, itu na'udzubillah itu mencari tatabbu' ruhos, mencari keringanan-keringanan, itu bukan mencari selamat, selamat bohong-bohongan saja. Kemudian kata Imam Nawawi pula, rahimahullahu taala, waqila huwa fi man qasadal ma'na alladhi fil hadith min mudahatihi khalqah wa'taqada dhalika fahada kafiran aydan, fahada kafirun aydan walahu min syiddatil adab malil kafir wa yazidu adabuhu biziyadati kufrihi. Yang kedua, orang membuat patung atau gambar-gambar tujuannya bukan disembah, tapi memang niatnya untuk menyerupai ciptaan Allah. Jadi istilahnya nantang Allah, saya juga bisa membuat seperti ciptaannya Allah. Memang tujuannya gitu, menyerupai, menantang Allah. Ini juga kafir. Ini kan ada kan? Ada di negara mana itu? Di sana itu banyak patung-patung tokoh-tokoh dunia. Patungnya tokoh dunia dan patungnya itu mirip persis dengan orang aslinya. Bahkan kalau orang aslinya ada di dekat patung itu, kita tidak bisa bedakan mana yang asli ini. Dan dia bangga seakan-akan dia bisa menyerupai ciptaannya Allah. Pernah dengar enggak bapak-bapak di daerah mana patung lilin itu, di negara mana itu, negara mana, iya di Inggris ya. Jadi itu patungnya tokoh-tokoh negara, tok presiden, artis-artis, pemain bola, persis. Nah ini masuk di situ menyerupai ciptaan Allah subhanahu wa taala. Memang niatnya sengaja menyerupai ciptaan Allah subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Nawawi pula, fa amma man lam yaqsad bihal ibadah walal mudaha fa huwa fasiqun sahibu dambin kabir la yakfur ka sahibil ma'asi. Adapun kalau orang itu membuat patung atau gambar tujuannya bukan disembah dan niatnya bukan untuk menyerupai ciptaan Allah, tapi dia bikin patung, bikin gambar, melukis, maka ini adalah orang fasiq. Dia dosa besar, tapi dia tidak sampai kafir dan dia seperti orang-orang ahli maksiat yang lainnya. Jadi sama saja, walaupun bukan disembah, walaupun bukan untuk menyerupai ciptaan Allah, tapi dia membuat, menggambar, membuat patung. Kemudian kata Imam Nawawi pula rahimahullahu taala, penjelasan Imam Nawawi ini lengkap ya masalah ini. Ini bisa dilihat di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Beliau berkata, qala al-ulama taswiru suratil hayawan haram syadidat tahrim wa huwa minal kabair al-mutawa'ad 'alaiha bi hadzal wa'id asyadid. Berkata para ulama, Imam Nawawi ini akhlaknya luar biasa. Padahal beliau adalah ulama besar. Tapi beliau selalu menukil dari ulama dan mengatakan berkata para ulama. Padahal beliau adalah ulama. Kata beliau, berkata para ulama, menggambar hewan, maksudnya adalah makhluk bernyawa, itu hukumnya adalah haram. Haramnya itu sangat, sangat haram. Dan itu termasuk dosa besar yang diancam dengan ancaman yang keras. Kemudian wasawa'un sana'uhu lima yumtahan am li ghairihi fasan'uhu haramun bikulli hal. Sama saja, kata beliau, membuat gambar atau patung atau semisalnya tadi makhluk bernyawa untuk sesuatu yang dihinakan atau yang tidak dihinakan, itu haram, mutlak haram. Maksudnya dihinakan itu apa? Lalu beliau perinci. Wasawa'un kana fi thawbin aw basatin aw dirhamin aw dinarin aw falsin aw ina'in aw ha'itin aw ghairiha. Baik, gambar itu ada di baju. Gambar di baju ya. Baju gambar, gambar orang, gambar orang. Apalagi sekarang musim pilkada. Nanti banyak orang ke masjid pakai baju pilkada nanti. Calonnya siapa pakai bajunya. Sehingga nanti orang di belakangnya itu nanti baca. Baca. Apalagi calon pilkadanya itu nanti perempuan cantik lagi ke masjid. Wah. Iya kan? Artis jadi calon wakil bupati misalnya, dia pakai bajunya di masjid. Dia pakai kaos, ada gambar perempuan itu, dirangkepi baju, bajunya tipis tapi kelihatan dari belakang. Itu enggak khusyuk di belakang. Ini haramnya tumpuk-tumpuk. Sudah haramnya gambar, masuk ke masjid, ganggu orang, dan yang lain-lainnya. Kemudian, di baju ya. Bagaimana dengan bajunya anak kecil yang ada gambarnya? Ini musibah ini. Bajunya anak kecil itu rata-rata ada gambarnya. Walaupun bukan gambar makhluk yang sempurna ya. Gambar kartun-kartun. Gambar apa? Hello Kitty. Atau gambar Mickey Mouse. Atau gambar Tom and Jerry. Atau gambar apa sekarang? Avatar yang terkenal. Atau gambar apa lagi yang terkenal sekarang? Naruto. Dan yang lain-lainnya. Bagaimana boleh apa enggak? Saya pernah tanya ke beberapa ulama masalah ini. Di antaranya kepada Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafidhahullah Ta'ala, seorang ulama di Madinah yang sangat terkenal di Masjid Nabawi majelisnya, dan beliau juga seorang guru besar di Jamiah Islamiyah. Kalau menurut Syekh Abdul Muhsin itu tidak boleh. Tidak bolehnya bukan karena gambar itu, tidak bolehnya karena khawatir dampaknya ke depan. Kalau itu dibiarkan nanti lama-lama tambah berkembang tambah parah. Jadi beliau mengatakan tidak boleh itu memakai kaidah saddud dara'i ilal muharramat, menutup pintu kepada sesuatu yang haram. Itu menurut beliau. Kemudian saya tanya lagi kepada Fadilatul Syekh Dr. Abdurrahman Ad-Dahash Hafidhahullah Ta'ala. Beliau adalah murid senior Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan beliau sekarang salah seorang pengganti Syekh Utsaimin. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Dahash, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena itu bukan gambar yang sebenarnya. Karena itu apa namanya? Apa? Gambar kartun itu loh. Mickey Mouse, Hello Kitty, apalagi juga untuk di bajunya anak-anak. Sehingga dari fatwa dua ulama saya menyimpulkan, kalau bisa dihindari, dihindari. Dihindari lebih selamat. Kalau terpaksa tidak bisa dihindari, ya mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi kita berusaha menghindari. Karena sekarang bajunya anak-anak itu rata-rata ada gambarnya mesti. Kecuali kalau gambar makhluk betulan, itu jelas tidak boleh pasti. Ini gambar kartun-kartun itu loh. Jadi kalau bisa dihindari, dihindari. Kalau tidak bisa, ya terpaksa. Kemudian, kata Imam Nawawi pula, au basatin atau dibasat. Basat itu permadani. Permadani ada gambarnya, tetap tidak boleh gambar makhluk bernyawa. Au dirham, au dinar, au fulus, atau di uang. Uang dinar, dirham, logam, atau uang kertas. Nah, ini musibah ini sekarang. Semua uangnya itu ada gambarnya. Padahal enggak benar ini, tidak dibenarkan. Berarti ini sudah semenjak zaman dahulu kala bahwa yang namanya uang itu selalu ada gambarnya. Gambar penguasa. Itu musibah itu. Au ina'in au ha'id, atau di gelas. Gelasnya ada gambar makhluk bernyawa, atau di piringnya ada gambar makhluk bernyawa, atau di tembok. Di tembok ada gambar-gambar makhluk bernyawa, di cat gambar burung atau yang lainnya, atau yang selain itu. Itu kata Imam Nawawi. Dan sebagian ulama yang lainnya memerinci lagi, yaitu baik itu berupa apa namanya cat, berupa cat atau berupa relief, relief yang timbul ya ke depan, atau yang apa namanya ke dalam, itu juga dilarang. Atau mansujah, mansujah itu apa, tenunan sulaman ya, baju, atau yang digantung di dinding atau yang dijadikan hamparan, semuanya itu sama. Kata Imam Nawawi, la farqa baina dzalik, tidak ada bedanya. Kemudian fa amma ma laisa fihi suratu hayawan falaisa bi haram. Adapun yang bukan gambarnya makhluk bernyawa, enggak apa-apa. Jadi gambar pohon, gambar apa namanya? Taman-taman lah, pantai, enggak apa-apa. Qala al-Hafid, berkata Al-Hafid Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa yu'ayyidu at-ta'mim fi ma lahu dhil wa fi ma la dhilla lahu ma akhrajahu Ahmad an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama fi janazah wa qala ayyukum yantaliqu ila al-Madinah fala yad'u biha watanan illa kasara wala qabran illa sawah wala suratan illa latakha. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa haramnya itu umum, di antara dalil pendukung, jadi gambar yang berbentuk atau enggak berbentuk, yang timbul atau enggak timbul, yang penting makhluk bernyawa itu haram semuanya, umum, adalah sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal melalui jalan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubur jenazah, Rasulullah mengatakan, siapa di antara kamu yang mau pergi ke Madinah, maka tiadalah dia meninggalkan berhala-berhala, melainkan dia hancurkan, dan tidak pula dia melihat kuburan yang ditinggikan, melainkan harus diratakan, dan tidak pula dia melihat gambar-gambar makhluk bernyawa, melainkan dirusaknya. Umum. Jadi gambar dirusak. Kemudian juga kuburan diratakan. Kuburan hanya boleh ditinggikan sejengkal saja, dan itu pun dengan tanah kuburan, supaya orang tahu ini ada kuburan. Kemudian para ulama mengatakan, yang dimaksud dengan gambar itu adalah wajah. Wajahnya itu loh. Jadi seluruh tubuhnya tidak ada, tapi ada wajah, itu gambar. Ada riwayat mengatakan, as-suratu hiyal wajhu. Yang namanya gambar itu adalah wajah. Sementara semua tubuhnya ada, tapi wajahnya polos, tidak ada wajah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau itu. Jadi wajah itu gambar. Kan ada yang mengatakan yang tidak boleh itu apa namanya, bentuk tubuhnya utuh, tidak boleh. Kalau separuh badan tidak apa-apa. Enggak. Yang tidak boleh itu wajah. Yang namanya gambar itu adalah wajah. Ya, kemudian saya bawakan lagi riwayatnya. Setelah itu kesimpulannya. Dalam riwayat Bukhari Muslim pula melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu musawwirin finnar." Tiap-tiap orang yang gambar makhluk bernyawa, buat patung, melukis, itu nanti masuk neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Tiap-tiap gambar yang dia gambar makhluk bernyawa itu nanti akan diberi nyawa. Diberi nyawa untuk nyiksa dia di neraka jahannam. Jadi semakin banyak dia bikin makhluk bernyawa, gambar-gambar, dan semuanya dihidupkan. Lalu untuk nyiksa dia. Kalau dia gambar 100 orang, dan 100 orang dihidupkan untuk nyiksa dia. Jadi semakin banyak gambarnya, semakin banyak yang nyiksa dia. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, Bukhari Muslim pula, melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ruh wa laysa binafikh." Orang yang membuat gambar makhluk bernyawa di dunia ini nanti dipaksa untuk memberi ruh. Suruh ngasih ruh, dan dia tidak akan bisa memberikan ruh. Kamu kasih ruh itu, bisa apa enggak? Makhluk bernyawa ya, yang tidak bernyawa tidak apa-apa. Karena itu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Fa in abaita fa 'alika bihadzal syajar." Kalau kamu tetap ingin gambar, kamu gambar pohon saja. Jangan makhluk bernyawa. Kemudian bagaimana dengan foto? Nah, ini masalahnya foto ini. Kalau tadi itu kan patung ya, patung, lukisan semisalnya, pokoknya buatan. Kalau foto bagaimana kamera? Kita foto orang terus masuk ke dalam fotonya. Apalagi dengan adanya HP. HP sekarang kan gampang foto, jebret. Bagaimana hukumnya? Ini para ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan masuk di dalam larangan-larangan tadi, sebagian. Sebagian mengatakan tidak masuk. Karena kita tidak menggambar. Foto itu hanya kita memindahkan. Enggak gambar sama sekali. Seperti orang bercermin itu kan, pindah ke dalam cermin. Jadi memang masalah ini khilaf. Masalah foto kamera itu memang khilaf. Dan yang mengatakan boleh sekalipun foto itu, ada batasan-batasannya. Batasannya bukan foto yang haram, bukan gambar-gambar porno, bukan pula foto-foto orang yang diagung-agungkan. Itu enggak boleh, yang dikultuskan. Dan juga foto itu pun tidak dipajang di rumah, enggak dipajang, disimpan saja. Jadi yang mengatakan boleh pun tidak dipajang, disimpan saja. Jadi foto memang khilaf, ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan tidak masuk. Kemudian termasuk perkecualian pula di sini adalah mainan anak kecil. Anak kecil mainan boneka itu enggak apa-apa, boneka enggak apa-apa. Karena Ibunda Aisyah dulu juga mainan kuda-kudaan seperti kuda Nabi Sulaiman, Rasulullah menyetujui, enggak apa-apa, mainan anak kecil. Yang penting tidak sampai menyerupai makhluk betulan kayak Barbie dan semisalnya, itu terlalu berlebihan. Ya, boneka-boneka anak kecil lah, panda dan semisalnya. Kemudian perkecualian pula kalau untuk berobat, untuk apa? Belajar mengajar, calon-calon dokter itu dia perlu apa namanya? Perlu replika manusia untuk belajar anatomi tubuh. Itu tidak apa-apa untuk keperluan. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada waktu berikutnya nanti. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunyal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna tsabat wal istiqamah. Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.